Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'alana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarramun wal-mukarramat, para hadirin wal-hadirat, jamaah rutin pengajian ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus para asatidz, para alim ulama yang saya taati, monggo wonten kesempatan menika ya, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan mujahadah dan mencari ilmu. Ya, semoga benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sanjungan selawat dan salam yang setepat-tepatnya, yang sebaik-baiknya terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan semoga dilimpahkan oleh Allah kepada para kekasih-kekasihnya min awwalihim ila akhirihim khususan hadratus sultan awliya ghusyadaz zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhu, dengan harapan semoga yang kami sebut tadi ini benar-benar memberikan bimbingan kepada kita, memberikan doa restunya kepada kita, sehingga sisa perjalanan hidup di dunia ini yang sebentar lagi mau tidak mau kita akan meninggalkannya, semua akan kita tinggal, anak yang kita cintai pun kita tinggal, istri, suami, keluarga, dunia pun akan kita tinggalkan semuanya ini. Ya hadirin wal hadirat, ya muka-muka ulun jenengan di dalam hal sisa umur ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia kita akhiri dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin, pada momen yang paling penting ini ada satu bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah syahru ummati kata Rasul. Jadi ada satu bulan dalam 12 bulan ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikhususkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan ini sebentar lagi harus kita ikuti dan kita masuki, yaitu bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan yang akan datang ini, ini semoga kita masuk di dalam bulan Ramadan ini kita isi dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, agar dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini kita benar-benar diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di dalamnya, puasa dan sholat tarawih dan lain-lain sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, Sesungguhnya didawukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bituhuli Ramadan kharramallahu jasadahu ala niran. Ini dawuh Rasulullah. Yang maksudnya sapa wonge yang tak pandang bulu, apa orang itu penuh dosa, apakah orang itu memang baik, atau orang itu memang orang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang itu orang yang sudah berlumuran dosa. Terus dia masuk di bulan Ramadan, dia bahagia, gembira, man fariha bidukhuli Ramadan. Setelah masuk bulan Ramadan, dia tuh merasa bahagia. Ini bulan yang diuntukkan oleh Allah bagi saya. Kebetulan saya dosa saya banyak. Kebetulan saya ini orang yang penuh dosa. Akhirnya dia tuh semangat, bahagia, merasa Allah menghormatinya dengan datangnya Ramadan. Akhirnya dia tuh semakin taat. Bahkan di bulan Ramadan ini banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Haramallahu jasadahu. Diharamkan oleh Allah jasadnya orang-orang yang mengalami situasi seperti itu, yang bahagia, gembira, merasa dihormati oleh Allah di bulan Ramadan itu. Diharamkan dari apa? Haramallahu jasadahu ala niran. Diharamkan besok sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia yang fana, neraka akan diharamkan mengenai jasad orang itu. Hadirin yang saya muliakan, begitu besar kemuliaan bulan Ramadan. Tapi ya begitu rugi manusia. Di bulan Ramadan sing wis kaya ngono malah dia sia-sia. Dia tidak memanfaatkan. Dia masih suka melakukan dosa. Dia tidak mampu menjaga lesannya. Sik suka ngerasani dan gunjing orang lain. Dia masih suka ya berfoya-foya. Dia suka tidak menggunakan waktunya untuk mengisi Ramadan. Ini juga langkah rugi manusia di saat itu. Ini. Nah, kita diberi akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tinggal satu minggu lagi. Ini masuk bulan Ramadan itu kita bahagia apa tidak itu tergantung hati kita masing-masing. Mestinya bagi orang yang penuh dosa, ibarat orang masuk penjara, setelah dimasukkan penjara akan diberi kasih sayang, diberi remisi, atau diberi pemotongan tahanan, bahkan diberi gerasi ampunan, mestinya gembira itu hadirin hadir. Orang yang dihukum itu dikasih gerasi, diparingi ampunan, mesti gembira, tinggal nunggu waktu. Biasanya gerasi dan remisi, remisi itu pemotongan tahanan, kalau gerasi ampunan dibebaskan, itu biasanya 17 Agustus. Saat Indonesia mengalami kemerdekaan, memperingati kemerdekaan 17 Agustus, pemerintah memberikan pemotongan tahanan dan ampunan. Nah, tinggal nunggu. Orang yang dipotong tahanannya pasti gembira. Lebih-lebih diampuni, dibebaskan. Mesti gembira. Nah, kita pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syahrul Ramadan, apa Ramadana syahrul umati. Dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau Ramadan itu bulannya umatnya Rasulullah SAW, berarti umatnya Kanjeng Nabi mestinya ya alhamdulillah saya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah saya diberi rahmat oleh Allah. Ini bulan Ramadan, dia gembira, gembira dan mengisi Ramadan dengan kegembiraan itu, dengan yang serba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya begitu hadirin wa hadirat. Diampuni di dunia karena dipotong tahanan, dibebaskan dari hukuman saja sudah gembira. Apalagi dibebaskan dari segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu tinggal nunggu satu bulan penuh di bulan Ramadan. Mau apa tidak? Hadirin. Gelem apa ora kula njenengan itu? Kalau mau masuk Ramadan terus kita bede-bede nangis di hadapan Allah. Ini bulan Ramadan, ini bulan rahmatnya Allah. Begitu besar kasih sayangnya Allah. Mujadah, nangis. Ini alamat man asrokot bidayatuhu. Asrokot nihayatuhu. Siapa yang awalnya, awal masuk Ramadan, dia cemerlang hatinya. Dia menangis di hadapan Allah. Dia merasa dosa di hadapan Allah. Dia merasa khianat di hadapannya. maka asrakat nihayatuhu, di akhir Ramadan dia akan bersinar, mendapatkan titel Idul Fitri, kembali kepada fitrah kayyumin waladatu ummu, bahkan seperti bayi yang baru lahir dari gua garba ibu, dari rahim ibu. Ini bulan Ramadan hadirin. Ini keutamaan. Keutamaan yang kedua, di bulan itu manusia yang melaksanakan Ramadan ini syaitan, musuh manusia. Innahu lakum aduwwun mubin, yaitu setan. Yang menjadi musuh manusia itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat, tapi ya maaf, bahasa diikat ini duduk setan dicancang koyo pitik ngoten boten. Maksudnya setan diikat di bulan Ramadan itu yang mengikat kita sendiri hadirin. Kalau kita melaksanakan bulan Ramadan, menjauhi maksiat, menjauhi riba, ngerasani, menjauhi an-namimah, adu domba, dia berjp-jp mengisi, otomatis setan tidak mampu untuk menggoda orang itu. Maka gambaran itu seperti diikat, bukan setan dicancang itu tidak. Nah, tapi kita kan tidak toh. Di bulan Ramadan mestinya disiapkan untuk mengikat setan, malah ikatan itu kita lepaskan sehingga setan hidup dengan bebas di dalam tubuh kita. Duduk setan dicancang lu, dicancang koyo pitik dicancang mboten sana situ. Maksudnya kita kalau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, menjaga lesan dari ghiba, an-namimah dan hasud dan lain-lain, itu setan tidak ada peluang untuk menggoda. Berarti koyo tidak berjaya. Sehingga digambarkan seperti diikat, itu maksudnya. Ini termasuk keutamaan. Dan di yang lain, keutamaan lain, hadirin, keutamaan yang paling besar dinanti-nanti oleh ahli kubur kita. Ingat hadirin, di bulan Ramadan, keluarga kita, mungkin ibu kita, ya mungkin bapak kita, ya mungkin anak-anak kita yang sudah meninggalkan dunia fana, ini diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan dari siksa selama bulan Ramadan itu. Gimana bahagianya saat dia dihantemi oleh malaikat? Gimana bahagianya saat di bulan-bulan itu dia dimasukkan ke dalam api yang menyala? Dalam penderitaan yang penuh, menunggu bulan Ramadan untuk dibebaskan. Gimana gembiranya ahli kubur di saat itu di alam kubur itu? Hadirin, sing mati mawon bunga tekan bulan Ramadan. Sakolo malam Ramadan terdengar azan dan kita melaksanakan sholat tarawih, andekan kita tahu ahli kubur di alam barzah, di kuburan, dia bergembira, dia sujud syukur kepada Allah, ini dibebaskan. Mengapa ya Allah engkau bebaskan? Semoga kau bebaskan selama-lamanya, bukan nanti setelah bulan Syawal aku kau siksa lagi. Itu orang ahli kubur. Iki sing mati bahagia hadir. Yang sudah akalnya sudah bercampur dengan tanah, pikirannya sudah bercampur dengan tanah, sudah hancur. Dan itu bahagia orang yang ada di kuburan, alam kubur. Nah, kita yang punya akal yang hidup, gimana hadirlah hadir. Datang bulan Ramadan apa jadi beban? Jangan, kesempatan ini kita manfaatkan. Mujadah tingkatkan. Latihan membaca Al-Quran tadarus kita tingkatkan. Kita belajar yang tidak bisa belajar. Mujadah terutama kita tingkatkan. Maka kalau di bulan Ramadan ngaji berai, itu rugi. Sangat rugi sekali. Mestinya di bulan Ramadan banyak ridhonya Allah, malah kita tidak ngaji. Maka saya minta, kalau bisa minggu sore kita adakan ngaji dan buka bersama. Sopo sing kirim donga, ya kirim doa ahli kubur di bulan Ramadan itu paling utama. Karena pasti diterima oleh Allah. Nomor dua, ditikel oleh Allah. Tikel, ditingkatkan. Tapi kita tidak tahu, dianggap di bulan Ramadan gak ada selamatan, gak ada bancaan. Itu paling bagus. Apalagi niat sedekahnya dimakan bersama-sama saat kita berbuka puasa. Kata Rasul, orang yang memberi makan, minuman atau takjil orang di benar-benar, dia mendapat pahala seperti pahalanya orang itu. Itu kalau memberi satu. Kalau yang makan 10, dia mendapat pahalanya 10 orang yang berpuasa. dan tidak mengurangi. Mestinya begitu, hadir-hadir. Ini di bulan puasa. Nah, kita nanti masuk ke dalam situ. Kita tinggal jenengan tekun apa enggak, maka di rumah ya sayyidiyar lebih berbanyak. Hadirin, ini sekedar mukadimah untuk bulan Ramadan. Orang ahli kubur sangat bahagia kalau datang bulan Ramadan, karena dia dilepaskan oleh Allah dari siksanya. Dia sujud syukur. Bahkan dia menangis berlinangan air mata, berbahagia menyebut-nyebut asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Iki wong sing takkan dusono alam kubur sik iso bangga dengan bulan puasa, walaupun dia tidak bisa berpuasa seperti kita. Nah, kita yang diberi akal mestinya lebih daripada itu, hadirin hadirat. Malah kita gimana? Mulane setelah puasa gak ono perubahan, terutama saya, kula piyambak. Ini karena kita tidak mampu menyikapi itu. Ya sudahlah. Mari kita mohon petunjuk pada Allah, moga-moga diparing kekuatan mengisi bulan Ramadan dan tergolong hamba-hambanya yang benar-benar diridhoi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin, kita lanjutkan dalam pengajian ini. Ini sampai pada dawuh mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Ini adalah lanjutan dari dawuh al-kaunu kulluhu zulma. Al-kaun artinya makhluk. Saya terangkan lagi, makhluk ada yang kasat mata, sing ketok, makhluk yang gak ketok. Makhluk sing ono jobo, makhluk sing ono jeruni awak. Apa yang ada di dalam? Dia tidak nampak, tapi bisa kita rasakan. Al-kaun berarti sing ono. Sing ono berarti makhluk, berarti ciptaan. Susah, itu juga makhluk. Susah, mboten ketok, tapi bisa dirasakan. Bahagia, itu juga makhluk. Ndak ketok moto, tapi iso dirasakno dan bisa dilihat imbasnya, dampaknya. Bingung. Bingung itu dia makhluk. Itu bisa dirasakan. Stres itu juga masuk. Makhluk. Al-kaun. Ingat, al-kaun. Baik itu sing ono jobo atau sing ono jero, sing kita rasakno. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya susah. Hari ini saya banyak hutang. Hari ini saya di fitnah orang, al-kaun, il-kaba, ingat, kulluhu, zulma, itu tidak ada. Itu mung skenario Tuhan. Iku mung alat penguji. Sebetulnya enggak ono. Susah ora ono. Karena itu penguji. Itu ujian. Itu tidak wujud. Ingat. Ini yang menimpa umat di zaman ini. Jadi yang kita rasakan, sengenut di jiruni awak, itu kulluhu, zulma, itu gelap, enggak ono. Jadi gimana kalau kita kena makhluk seperti itu? Kebalikan pada yang menciptakan. Obatnya ono siji, balekno ambek sing gawe. Saya susah, susah ora ono. Sing ono Allah sing gawe susah. Kalau begitu gimana? Sampean gak iso ngrubah susah. Ibarat wayang gak iso ngrubah ceritani wayang. Sing iso ngrubah susah, sing iso ngrubah ceritani wayang hanya dalangnya, hanya sutradara, hanya penciptanya. Satu. Karena kulluhu zulma. Hadirin wal hadirat, hari ini gimana hati jenengan? Bahagiakah? Punya uangkah di rumah? Sudah adakah yang dimakan untuk besok? Saya yakin ini mempengaruhi bahagia atau menderita susah. Hadirin, gimana di masa sebentar lagi? Apakah Anda akan dikejar-kejar orang? Apakah dicari orang? Ataukah Anda akan dipuji orang? Ataukah kita akan dicaci maki orang? Difitnah orang. Ingat, al-kaun itu semuanya. Kulluhu zulma. Itu orano poponi. Iku mung sekedar bayangan. Al-zulma. Bayangan itu gelap. Lihat bayangan yang ada di dalam diri kita. Mesti gelap. Itu ndak ono, itu bayangan. Jangan terpengaruh karo bayangan. Jangan kau tangisi bayangan. Jangan kau buat putus asa karena bayangan. Kulluhu zulma. Anda tidak mampu merubah bayangan itu. Yang mampu adalah sang sutradara dalangi menungso yang berubah. Satu, lari fahuru ilallah. Obat yang paling mujarab. Bisa dimengerti? Hadirin-hadirin. Sekarang kita banyak kesalahan. Banyak hal-hal yang kita lakukan. Jangan putus asa. Al-kaunu kullu zulma. Kamu pun, kita pun, apa yang kita perbuat, itu asalnya tidak ada. Itu adalah ciptaan. Kembalikan kepada sang pencipta. Ingatkah hadirin wal hadirat? Seorang pelacur yang bergelimang dengan dosa, yang bergelimang dengan maksiat, ibarat neraka sudah ada di depannya, ibarat siksa sudah hampir jatuh ke kepalanya, hanya satu, menyadari kulluhu zulma, semua bayangan, hanya ada yang merubah itu, adalah yang menciptakan bayangan. Dia merasa rendah di hadapan Allah, sambil memberikan minum kepada seekor anjing, berlinangan air mata. Wahai anjing, kau najis, tapi kau tidak punya akal, kau tidak punya otak, kamu tidak punya amanat, tapi kau najis, najis gawan. Tapi saya, manusia yang fitrah, lahir dalam keadaan suci, mulai kecil aku melacur, mulai remaja aku melacur, sampai sekarang tidak taat, gak pernah sholat, gak pernah ibadah. Aku rendah di hadapan Tuhanku, aku rendah di hadapan Allah. Hati ini mancer ono ngersani pun Allah. Ya Allah, kulo serahkan awak kulo, jenengan sing usung ngerubah nasib kulo, swarga neraka panjenengan ingkang berubah. Sambil nangis, apa kata Rasul? Pelacur itu adalah ahli surga. Ini pelajaran. Al-kaunu kullu dzulma. Rugi. Rugi pun makhluk hadirin. Kita berdagang rugi. Kita usaha bangkrut. Bangkrut orang-orang. Karena bangkrut adalah kulluhu zulma. Semua kerugian, semua kebangkrutan itu adalah ujian, bayangan dari Allah. Kembalikan fafirullah. Ya Allah, saya rugi. Engkau yang mampu merubah aku menjadi tidak rugi. Hatinya mancer kepada Allah. Fafiru ilallah. Mujahadah. Ibarat wong salah dilosor di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil minta ya sayyidi ya Rasulullah. Sambil mujahadah. Sambil istighfar. Ini akan berubah nasib kita. Karena semua tidak ada. Yang ada adalah sang pencipta. Sudah begitukah hadirin dan hadirat? Kalau jenengan ini ngerubah masalah ora iso. Gak iso. Panjang punya masalah. Masalah keluarga. Masalah ekonomi. Wis to wirid to nganti peteng mripate nganti jungkel bisa. Ora iso ngerubah. Sing iso ngerubah mung Gusti Allah sing nyiptakno. Maka kono ya kudu pasrah pada Allah. Kosongno jiwa kita. Kebalikan. Dosa kita berapa banyaknya? Sudahlah, pasrahkan pada Allah. Dosa kita dibandingkan ampunan Allah, karena apa-apa nih hadirin hadirat. Maka harus hati-hati nih. Maka seperti apa yang didawukan, ya, di mana? Didawukan di dalam dawu ini idza khaffatil inayah. Ini ya, jadi apabila seorang hamba itu oleh pertolongan, dimaksud pertolongan inayah ilahiyah. Ngaten nggih. Pertolongan ana kersanipun Allah. Apa pertolongan? Hatinya bisa memandang Allah. Maksudnya mandang itu duduk mandeng Gusti Allah itu gede, Gusti Allah itu ya bukan itu. Hatinya itu pasrah kepada Allah. Apa dawuh itu? Apabila ada seseorang yang diberi inayah, inayatul ilahiyah, diberi pertolongan kepada Allah, diberi inayah bisa pasrah kepada Allah, atine iso nangis rumangsa elek ana kersanipun Gusti Allah. Di saat dia membaca mujahadah, di saat sholat, dia merasa nol, tidak wujud. Dia merasa al-kaunu kullu zulma, masalah-masalah gak ono. Yang ada Allah sang pencipta, merasa Allah yang menghendaki, merasa Allah yang menguji. Apa dawuhnya? Abdan sarat laratun min umrihi tukawimul al-fasanah. Ini didawukan Iza khafatil inayatul ilahiyatu abdan. Jadi ono kawula oleh pertolongan Gusti Allah, dada atine iku eling dosa terus nangis, itu maksudnya. Terus rumangsa lek awak iku nol. Rumangsa sing sugih, rumangsa ini adalah ujian, aku rumangsa sugih iku keliru gitu loh maksudnya. Sing alim yang ngono, ini ujian, aku dadi kiai, aku dadi ustaz, tanganku diciumi oleh orang-orang, aku dipuji kemari, kesana kemari, saya dihormati, iki keliru aku rumangsa ngono, ini ujian. Terus itu ya. Terus dia ketun, ya Allah kalau gitu saya salah menyikapi. Dikala kau uji mestinya aku malah dekat denganmu, tapi aku dipuji orang, aku malah bangga. Di saat aku kau uji rugi, kau uji menderita, mestinya aku tambah dekat kepadamu, malah saya marah kepadamu. Keliru kalau menurut Gusti, gitu loh maksudnya. Di saat umur kau tempelkan padaku, mestinya aku buat taat, malah tak gawe maksiat. Keliru aku iki. Saya salah ya Tuhan. Loh, ini termasuk inayatul ilahiyah. Paham nggih? Kata dawuh ini ndak usah tahunan itu. Ndak usah ulanan, sedetik saja. Sorot dzarratun min umrihi. Jadi dzarrah sedetik aja lah sudah. Sedetik dari apa? Min umrihi, dari umurnya itu tadi. Tukawimul tukawimu alfasana. Sedetik umure menungso kawula sing dipun paringi inayah ilahiyah, masih ketoke haji sekali dua kali, amale apik mujadah jeduk, terus oleh inayah ilahiyah dingklu, aku keliru menyikapi. Aku ki apik kok malah rumangsa apik. Aku ki wis haji kok malah rumangsa bangga. Padahal iku pitulungane Gusti Allah. Padahal itu hak Gusti Allah. Kok aku rumangsa ngene? Aduh, aku keliru. Sakala itu juga kaya maksiat. Aduh, aku keliru gunakno umur. Mesine umur tak gawe taat wingi, tak gawe maksiat. Biyen gak tahe, tak tinggalno salat, tak tinggalno ibadah, tak tinggalno. Dia merasa keliru, nangis sedetik. Zarah, sak zarah. Min umri, setengah dari umurnya. Tukawimu alfasana. Ini umure wong iki dibandingkan dengan ibadah 1000 tahun. Lebih baik ini hadirin hadirat. Lebih baik umur iki. Lah ini nanti mati orang ini. Khusnul khatimah. Swarga nek ngarepe. Mulane pelacur yang puluhan tahun melacur, sedetik merasa hina di hadapan Allah sambil ngekei ngombe karo anjing yang kelaparan dan kehausan itu. Jadi Rasul, sedetik umurnya pelacur ini lebih sepadan ini dengan ibadah 1000 tahun. Lah wong ibadah 1000 tahun, lah iki koyo ngene iki ibadah iki. Padahal melacur kurang lebih umur berapa kadirin? Paling banteng 40 itu. 40 tahun dibandingkan mulai 20 tahun saja. Ini lebih baik lebih dari 1000 tahun kadirin. Tapi syaratnya kudu ngono yo. Harus begitu, harus dapat inayah ilahiyah. Nah kalau jenengan inayah ilahiyah itu ada di jenengan mujahadah. Mulanya mujahadah ini kata sing boten seneng karena tidak tahu di dalamnya, karena tidak banyak orang yang memiliki. Ibarat berlian ini tidak banyak orang yang punya. Mulanya Yai Hamid Pasuruan waktu itu saya dengar waktu Kiai Mahmud Misbah datang, Yai Hamid mengatakan wakil dia itu berlian. Wakil dia itu berlian, maksudnya berlian, ya maaf, jenis berlian akan rampok gitu nanti dok. Akan sih kudu ngerampok gitu. Nah, kata kata berlian itu berarti tidak semua orang itu yang diberi. Nah kalau jenengan wong elek, anak iso apa tau kalau jenengan ini? Ya anak wong biasa tuh kak dia apa yang melarat, kok diberi ilmu wakil dia? Ya mestinya ini berlian nanti nanti dok. Wong berlian rohani ini maksudnya nanti nanti dok. Nah kita gimana hadirin? Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Nah, bahkan Sayyidina Ali mengatakan khairu ayyamika, maksudnya itu sebaik-baik harimu. Hari yang paling baik menurut Allah bagimu yaitu yaumun tashhadu fihi rabbaka. Di mana sebaik-baik harimu, di mana hari yang terbaik bagi kamu adalah yaumun tashhadu fihi rabbaka, yaitu hari di mana kamu di saat itu merasa mendapatkan pertolongan ilahiyah, inayatul ilahiyah, merasa kamu sadar dengan keberadaan dirimu, menyadari bahwa yang kau lakukan, yang kamu hadapi, ingkang kula panjenengan rasakan itu adalah kulhu zulma, tidak ada, yang ada hanya Allah. Akhirnya jenengan bisa dingku sehari itu panjang merasa yuriku paling api selama uripmu. Tapi ya, sebaliknya saru ayamika saelek-lek dinamu, dimana kamu merasa bisa, merasa lebih baik, itu adalah saelek-lek dinamu. Jadi lah ana uang ibadah mampang tapi merasa aku wis apik, ya itu hari paling jelek bagimu. Menurut pandangan itu. Karena yang baik Gusti Allah, tapi mengapa kamu merasa baik? Gitu loh. Sing nguji Gusti Allah, tapi mengapa kamu ngersula nang Gusti Allah? Hadirin, alangkah kita ini ngejutnya. Alangkah kita banyak dosa kita kepada Allah Subhanallah. Kita diberi dihidupkan, diberi umur. Umur kita pakai memusuhi Tuhan. Umur kita pakai untuk maksiat. Umur kita pakai untuk taat. Enggak mau taat hati. Umur kita pakai rumong suhabik. Umur kita pakai sia-sia. Nah, langkah ini kita kepada Allah Subhanahu. Wis diparingi kok malah kita ngecam. Wis diparingi kok kula panjenengan iki. Kepada Allah kok kita tidak suka. Gak suka itu berarti tidak menggunakan umur pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingat, ingat hadirin. Anjing yang najis. Asu sing gak duwe akal najis. Itu kalau diberi. Itu kalau diberi terus-terusan, dia nurut dengan sang pemberi. Tolong lihat anjing-anjing yang ya najis itu di tengah-tengah diri kita. Atau kucing gitu. Kayak ono terus, dia akan lulut toh. Kasih terus, dia akan nurut toh pada yang memberi. Hadirin, asu gak duwe akal diparingi nurut karo sing maringi. Iki asu. Anjing yang najis, yang dibenci oleh orang karena najisnya. Kayak ono terus, dia nurut pada yang memberi. Iki asu. Sekali lagi koreksilah diri kita. Asu gak dirin. Nah, maaf hadirin, hadirin. Kita ini anjing apa manusia gak dirin? Kulon jenengan iki asu apa menungso? Kulon jenengan iki menungso hadirin hadirat. Lebih mulia, lebih sempurna. Tapi kok maaf hadirin hadirat. Wong asu mawon dipun tulungi, dipun paringi mawon terima kasih. Nurut karo sing maringi. Lah kula panjenengan menungso urip diuripno. Sehat diberi kesehatan, lara ya diwarasno. Petenge luwe diparingi rezeki mangan, kok malah gak tau nurut karo Gusti Allah. Kok kali Gusti Allah kula jenengan iki kok lali terus-terusan. Ini lebih baik anjing kan. Wis luwe api anak asu kan. Maaf, andai kita melihat diri kita dengan hati nurani, mungkin dibalik jilbab ibu-ibu itu, dibalik topi kita itu, ini mungkin anjing tapi haro kula hadirin. Ya mlebu nang masjid, ya mlebu pengajian, ya disebut Pak Haji bila belum, ya disebut Ustaz, buka nafimu, nampak jelas, asu nek jelone awak kula hadirin. Lah nek ngene mati besok tangi ana di alam kubur, ojo kaget ya iku rupo asu lho jenengan iki. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah jangankan kepada Allah sing ora ketok moto. Saman kan punya ibu ya, hadirin hadirat. Saman kan punya bapak. Ingat, mulai dalam kandungan ibumu wis gembel kowe anak-anakku. Kowe dipun gembel, wis nyusana wong tuwa ana ning jero weteng. Ibumu rela kurban, rela mati demi anak-anak. Bapakmu golek panganan, mencari makanan, keringatnya bertetesan di jalan. Direwangi panas-panas, direwangi becak, direwangi nang sawah. Untuk kamu. Bareng kowe wis cilik, isik nyusahno wong tuwa. Sakit ibumu ndak bisa tidur. Sakit ayahmu mencari obat direwangi utang-utang. Agak besar sekolah isik ngerusak, isik ngerepoti wong tuwa nyusane wong tuwa. Berarti terus-terusan jasa ibumu, terus-terusan jasa ayahmu ini terhadap kamu tidak pernah putus. Kamu, kita anak-anakku, adik-adikku, dan saya sebagai bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ibu kita, bapak kita terus-terusan memberi, menolong kita. Gimana hadirin? Kita yang ditolong ibu sejak ada dalam kandungan, ditolong ayah sejak dalam kandungan, sampai lahir, sampai sukses kayak gini. Kok ditolong, dipunparingi, kok lali karo ibu bapak? Kok gak nurut karo ibu bapak? Ingat hadirin, aswe nurut karo sing maringi hadirin. Iya, asu nurut karo sing maringi. Asu nurut karo ibue, karo mboke, karo bapakne. Bapakne ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul. Iki asu hadirin. Lah kula jenengan iki dudu anjing hadirin. Kula jenengan menungso hadirin. Adik anak cucune Nabi Adam hadirin. Adik umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana pendai kagete Kanjeng Nabi ban ditelok umate kok koyo ngene hadir. Baru dipesani Kanjeng Nabi sing ngaji kok koyo ngene hadir. Mulane ibu-ibu hadire lek ngaji iki kata sing nangis jenengan aja bingung karena sing ngaji ki elek-elek kabeh hadir. Jenengan aja kaget ngaji kok ambek nangis. Nggih, karena sing ngaji kuwi wong elek hadir. Kok sing ngaji kula pancen apik, kula jak guyu sampean. Kenapa kula pancen wong elek kakan dosa? Cuma saking nemene dosa kula jangan tidak kerasa kadine. Sudah hadirin. Kita sudahi sudah. Kita akhiri kalau Israel teko getul kula jenengan. Kalau Israel teko kulo nafsu gak ikut maut. Israel teko gepuk dodo sampean wis wayahe iku mule balik nang kersane Gusti. Baru kula jenengan kaget jerit nangis tapi tidak arti. Lewis kaya ngono dos pundi banyu gak kolu panjang minum. Mung iso klek-klek nyawa ditarik dilepas ditarik diculno karo malaikat. Karena dosa-dosa kita. Padahal ingat la yamutu fiha wa la yahya. Wong lewis dipundut karo Israel iki lorone ya gak mati gak urip istilahnya sudah berat sekali. Dalam dawuh seperti disebut pedang 300 kali sebetan. Kalau kita lihat di Arab Saudi, orang dipotong yang di TV atau yang di HP itu, orang digorok sekali pancung tebas, mendai loroi, itu 300 kali sebetan pedang. Kalau sekali sebetan kepala putus, itu 300 kali sebetan, itu sakaratul maut. Alangkah, mengapa dulu kita jadi manusia kalau aman tadi kita tidak mampu hadirin? Ya maaf. Isi api anjing sekil papat merangkak besok gak ono amanat gak dituntut di neraka isi bagusan sekil papat sing ono sungguhne di dalan-dalan niku mati wis mandek gak dituntut kali Gusti Allah. Ya kula jenengan sak detik dituntut kali Gusti Allah. Apa mate sing tau nyakiti orang lain, nyakiti hasud pada yang lain, nyakiti ibu, nyakiti bapak itu mati, gak ketututan jaluk sepuro terus pundi hadirin. Terus pundi hadirin. Ya sudahlah. Sudahlah. Biar yang lain tertawa. Kita saja yang menangis hadirin. Sepuluh tangisan kita ini termasuk al-inayatul ilahiyah di sore di siang hari ini. Yang tidak menangis tidak apa-apa. Saya yakin zaman wong apik mulai dikak iso nangis itu yang tidak bisa menangis tidak apa-apa. Saya yakin zaman wong sing apik gak tahu kelakon itu so mulane gak iso nangis itu so. Tapi yang penuh dosa nangis mumpung ada kesempatan, mumpung durung nangis ono akhirat. Ya, monggo sudah. Saya tidak bisa panjang lebar. Ya, moga-moga mengajari di diri dan yang Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, ya maaf, dan hari ini adalah merupakan khairu ayyamika. adalah sebaik-baik hari kita, hari panjenengan sedaya. Karena kalau jenengan menyadari kesalahan kita, jangan takut menangis apabila nangisimu karena Allah. Walaupun orang lain mencaci maki, biar, asal Allah tidak mencaci maki kita. Tujuan kita hanya satu, Allah, Allah, Allahu Akbar, hanya kepada Allah. Wong liya benci, biarin, asal Allah tidak benci pada kita. Orang lain, teman-teman kita mencaci maki, menfitnah, menyalahkan kita, biar, biar, tidak apa-apa. Kita harus tahu, semoga Allah tidak membenci kita. Cukup, itu yang perlu jenengan perhatikan. Ya sudahlah, mari kita doa ibu bapak kita yang kita kalah karo kewan sikil papat itu. Sikil papat itu nurut karo wong tuane. Jenengan kersani ndak ono kewan wani karo babone mboten enten. Gak ono, ora ono, mesti nurut. Tapi manusia banyak yang berani dengan ibunya bapaknya, bahkan membunuh orang tuanya banyak. Kan hampir kiamat itu sebenarnya. Karena dunia wis gak, bahkan ada anak berani zina dengan ibunya sampai melahirkan. Wis meh kiamat tenono kulo jenengan. Wis sangu apa jenengan kabeh? Lek sangu ngamal tok rumangsa apik kobong jenengan. Wamali akeh numpuk sundul langit rumangsa apik. Hangus amal jenengan. Karena rumangsa kalau wau. Tapi lek pancen rumangsa elek, ini menjadi amal yang banyak sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bener yo amal sing akeh tapi rumangsa elek tenanan iku sing bener. Kedua-duanya harus dilakukan. Ya hadirin sudahlah. Mari kita ngisi untuk bulan Ramadan yang akan datang. Ojo malah para ibu jadai bila perlu gedung ini diisi sepenuhnya. Nah, mungkin kalau musyawarah setiap minggu mujadah bakda buka bersama nggih monggo sing sedekah untuk apa ya kita buka. Setiap seminggu sekali aja hari Minggu sore. Supaya benar-benar terlaksana dan terisi bulan Ramadan. Setelah kita mujadah terus kita ngaji walaupun setengah jam. Kita mulai jam 4:30. Oke. Kalau kita cukup sempatan kemauan. Muka-muka. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mujadah. Kita doakan ibu bapak kita. Ibu kita yang gembel kulo jenengan mulai dalam kandungan. Yang gendong kulo. Sing nyawi kulo. Itu ibu kita hadirin. Terus yang membesarkan kita, mendidik kita. Yang sekarang kita lupakan. Yang sekarang gak pernah kula panjang reken. Ayo ngereken wong tua di dalu. Untuk di siang hari. Kita dongak nong. Kula gitu ibu pak. Wis itu pak. Kula ditinggal ibu. Kula gitu bapak. Mulai cilik ditinggal bapak kula mati. Gak sembales. Gak panggil tunjangan. Saya maaf. Ya muka-muka balasan saya khususnya pribadi diterima. Untuk haji yang akan datang saya niat hajikan ayah dan ibu saya. Ini moga-moga kita masuk diterima, termasuk jenengan kabeh. Turun iso bales ibu bapak kita. Ya mari kita mujadai di siang hari ini termasuk diri kita. Moga-moga diampuni diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing mboten hafal ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. الفاتحة الفاتحة يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني Fakot dalam tuh apa tawarup ini, walau salia saya disiwak. Fa intaruta kudus akson alika, ya syafi al kholki sholat wa salam. Alaika nurul kholki hati al anam, wa aslahu wa ruha wa dribni. Fakot dalam tuh apa tawarup ini. Walaisa li sayyidi siwaka fa idaruta kudus akson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal adam wa aslahu wa ruha wa adrikni fa kodolam tuwa batarubini walaisa li sayyidi siwaka fa idaruta kudus akson halika